kita sambut dia yang telah datang. Haleluya, amin, thanks God. Buat semua perlindunganmu kau lengkap dan selalu menjagaku dari awal hingga akhir tahun ini. Tuhan kau selalu merangkulku dan temani. Dan temani hari keceria di bulan ini. Sambut sang raja yang turun ke bumi menebus dosa umat manusia. Sadeng so, listen Christmas song di mana-mana. Mari kumpul so, untuk menyambut dia. Mari cepet so, karena dia bawa bahagia. Ayo kita sama-sama bersedia, karena dia hadirkan. Yeah.